Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musalla al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca sifatul marah al-muslimah fi da'il kitab wa sunnah, ada catatan tambahan untuk kajian yang telah lewat. Itu di ada catatan tambahan untuk hadis yang ke-304. Dialog antara Hindun binti Utbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang keterangan yang ingin kita tambahkan saya ingin bacakan penjelasan di Fathul Bari untuk hadis ini. Hindun binti Utbah ibn Rabi'ah ibn Abdi Syams. Maka Hindun ini binti Utbah ibn Rabi'ah ibn Abdus Syams. Dan Abdus Syam itu itu kakak beradik dengan Abdul Manaf. Sebagaimana kita ketahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Sedangkan Hindun ini adalah Hindun binti Utbah ibn Rabi'ah ibn Abdi Syams. Abdul Syams itu bersaudara kakak beradik dengan Hashim, sama-sama anaknya Abdul Manaf. Maka dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya bertemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Dan dia adalah ibu dari Muawiyah, ayahnya terbunuh di perang Badar. Hindun binti Utbah, Utbah ini mati di perang Badar. Dan Hindun ini bersama suaminya Abu Sufyan mengikuti perang Uhud. Dan dialah yang memotivasi untuk membunuh Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Hamzah ini membunuh pamannya Hindun namanya Syaibah. Dan karena Hamzah ini ikut berperan serta dalam terbunuhnya ayahnya Hindun yaitu Utbah. Ya, nanti singkat ceritanya Hamzah dibunuh oleh Wahsy ibn Harf. Tsumma aslamat Hindun yaumal fathi. Hindun masuk Islam saat Fathu Mekkah. Wa kanat min uqala'in nisa'i. Dan Hindun ini mendapatkan pujian. Bahasanya dia bukanlah seorang perempuan yang terlalu perasa. Namun dia terkenal sebagai uqala'in nisa, wanita yang berakal. yang tidak terlalu kentara mengedepankan perasaan. Wakanat qabla Abi Sufyan, sebelum nikah sama Abi Sufyan, jadi nikah dengan Abu Sufyan itu statusnya janda. Hindun ini suaminya namanya Al-Faqih ibn Mughirah Al-Makhzumi. Summa talaqaha, dan dia janda cerai. Dicerai oleh suaminya yang pertama baru nikah dengan Abu Sufyan. Fa tazawwajaha Abu Sufyan, lantas dinikah oleh Abu Sufyan. Fa untajat indahu, dan dia baru punya keturunan ketika nikah dengan Abu Sufyan. Kemudian di situ ada kata-kata khiba. Khiba itu makna asalnya adalah tenda. Khiba because ya khaymatun min wabarin aw sufin. Dia adalah tenda yang terbuat dari kulit. Thumma utliqat alal bayti kama kaifa kana. Kemudian di Fathul Bari disampaikan asalnya ide maknanya tenda lantas mengalami perluasan makna. Ya, perluasan maknanya adalah rumah. Apapun bahan bakunya. Dan ini makna ini yang diinginkan. Maka na'ala dhahril ardi min ahli khiba'in ahabu ilayya ahli khiba'in ahli baitin. Ya, khiba' mengalami perluasan makna dari tenda menjadi rumah apapun bahannya dan bentuknya. Kemudian yang penting yang ingin saya bacakan adalah tentang respon Nabi dengan perkataan Hindun wa aidan walladhi nafsi biyadihi. Apa yang dimaksud dengan juga demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Kata Ibn Tin di Fathul Bari disampaikan dikutipkan perkataan Ibn Tin fihi tasdikun laha fima dhaqaratuhu. Makna aidan adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh Hindun. Berarti aidan di sini terjemahnya betul. Betul, demikalah dirimu. Ini dulu adalah orang yang paling benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berubah menjadi orang yang sangat mencintai Nabi. Ka'annahu ra'a, artinya Ibn Tin berpandangan bahasanya makna aidan adalah wa ana aidan binisbati ilaika mislu dhalik. Dan aku juga demikian. Aku juga berpandangan demikian. Namun penjelasan Ibn Tin yang mengatakan bahasanya aidan itu artinya benar, ini disanggah dari sisi benci dan cinta. Karena di tengah-tengah orang musyrik Quraisy terdapat orang yang lebih menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Hindun dan keluarganya. Dan setelah Hindun masuk Islam di antara kaum muslimin ada yang lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Hindun dan keluarganya. Sehingga menurut penjelasan ini tidak mungkin kita maknai perkataan Nabi Aidan ini ala zahirihi sebagaimana lahiriahnya. Kalau kita terjemahkan, kita maknai secara lahiriah, Aidan artinya benar seperti itu, maka ini nanti bermasalah. Bermasalahnya realitanya. Realitanya ada yang lebih benci kepada Nabi saat Hindun itu musyrik. Ada yang lebih benci kepada Nabi dibandingkan Hindun. Dan ketika Hindun masuk Islam, ada yang lebih cinta kepada Nabi dibandingkan Hindun. Kemudian oleh karena itu, maka ya berarti ada makna yang lainnya. Ada penjelasan yang lainnya. Wa qala ghairuhu, selain Ibn Tin menjelaskan. Al-makna yang dimaksud dengan aidan adalah benar, tapi benarnya adalah satazidina fil mahabbah. Benar, rasa cintamu akan bertambah. Kullama tamakkanal imanu min qalbiki. Manakala iman itu semakin kokoh di hatimu. Wa tarji'ina anil burdi al-madhkuri. Dan engkau akan hilang dari dirimu rasa benci yang disebutkan sehingga tidak tersisa satupun bekasnya. Ini. Ya, maka makna yang kedua mengatakan ayat itu benar, namun benar akan bertambah rasa cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iman semakin kokoh. dan rasa benci itu semakin kurang, dan seiring berkokohnya iman, rasa benci akan kurang sampai hilang sama sekali. Itu penjelasan yang kedua. Nah, tidak memaknainya tidak sebagaimana zahirnya. Lain hanya dengan Ibnu Tin yang mengatakan benar seperti itu yang kau katakan. Yang tadi punya problem makna dari sisi manakala dibandingkan dengan realita. Nah, itu keterangan tambahan yang ingin saya bacakan tentang makna ayatan. Ya, kemudian kita lanjutkan di bab ke-79. Bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah menginginkan hal yang disenangi oleh suaminya. Menginginkan hal-hal, semua hal yang menyenangkan dan membahagiakan suaminya. Artinya membiarkan suaminya dengan hobinya, dengan memberikan waktu kepada suaminya dengan apa yang jadi kesukaannya, ya, selama itu bukan maksiat. Dan selama itu tidak menelantarkan hak istri. Maka dia dukung suaminya dengan dia berikan kepada suaminya kesempatan dan waktu untuk melakukan hal yang dia disukai oleh suami, manakala itu satu hal yang manfaat. Dari apa beliau mengatakan, aku dan Ubaid ibn Umair datang ke rumah Aisyah radhiallahu anha. Aisyah berkata kepada Ubaid ibn Umair, telah tibalah kebagimu waktu untuk mengunjungi kami. Faqal, lantas Ubaid mengatakan, akul, ya ummah wahai ibu, kama qala awal, kenapa tidak sering kemudian ke rumah Aisyah sebagaimana kata orang dulu, zuriban tasdat hubban. Ya, berkunjung ke rumah orang itu kadang-kadang maka akan bertambah cinta. Qal faqalat. Lantas Ibunda Aisyah mengatakan, dauna, tinggalkanlah, biarkanlah kami min rotonatikum, dari omonganmu seperti itu. Rotonatikum hadihi. Ya, bila katakan enggak usah kemudian ngomong semacam itu. Kala Ibnu Umair, Umar mengatakan kepada Ibunda Aisyah, akhbirna bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat ada pada diri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, fasakatat, maka mendengar permintaan tersebut pada awalnya Ibunda Aisyah terdiam. Thumma qala, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, lamma kana lailatan minal mala minal layali, di satu malam. Di malam tersebut adalah malam Nabi di rumah Aisyah. Kan Nabi mengatakan, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, biarkan Allah aku ata'abbatu al-lailata li Rabbi. Aku beribadah malam ini untuk Rabbku. Ya, maka Nabi mengatakan, betul itu malam ini jatahmu, jatah untuk kemudian dekat-dekat denganmu. Kemudian jatah untuk menjumbumu dan seterusnya, namun biarkanlah aku menghabiskan malam ini untuk beribadah kepada Rabbku. Maka yang jadi mahalu syahid adalah perkataan ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, wallahi innila uhibbu qurbaka. Demi Allah, sungguhnya aku suka dekat-dekat dengan dirimu, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Sebenarnya pengennya dekat-dekat, ngobrol, dan seterusnya. Namun, wa uhibbu masarraka. Namun aku suka semua hal yang menyenangkanmu. Namun aku menginginkan semua hal yang menyenangkanmu. Qalat ibunda Aisyah mengatakan, faqama, Nabi berdiri, fatatahara. Kemudian beliau bersuci yaitu wudu, kemudian berdiri salat. Falam yazal yabki hatta bala hijjarahu. Ya, maka ini, terus-menerus Nabi itu menangis sampai basahlah ini, pangkuan beliau. Mungkin posisi duduk nangis lama sampai pangkuan beliau basah, kain ya, di paha beliau basah. Qalat summa baka, kemudian Nabi lanjut menangis. Falam yazal yabki hatta bala lihyatahu. Kemudian beliau terus menerus menangis sampai basahlah jenggot beliau. Maka Nabi berjenggot dan jenggot beliau basah karena tangisan. Tangisan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma baka, kemudian Nabi menangis. Falam yazal yabki hatta bala al-ard, hatta bala al-arda. Terus-menerus sampai Nabi membasahi tanah. Ini tangisannya ketika sujud. Ini maka tanah tempat sujud basah karena air mata. Dan ini ya, sampai pagi tiba. Faja'a Bilalun yu'dhinuhu bisolati. Datanglah Bilal di waktu subuh memberitahukan pada Nabi tibanya waktu sholat subuh. Falamma ra'ahu yabki, tatkala Bilal melihat Nabi dalam kondisi menangis, Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa anda menangis? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abadan syakur. Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Laqad nazalat alayya al-lailata ayatun. Sungguh malam ini turun padaku satu ayat. Celaka siapa yang membacanya dan tidak memikirkan isinya. Yaitu ayat di akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Sampai akhir ayat. Hadza hadisun hasanun, ini hadis hasan. Ya, maka yang jadi mahalu syahid, wanita yang salihah itu lebih mengedepankan apa yang disukai oleh suaminya daripada apa yang dia sukai dari suaminya. Ibunda Aisyah mengatakan, wallahi inilah hibbu qurbaka. Wahai suamiku, demi Allah aku ingin, ini mumpung jatah malamku dekat-dekat denganmu, asik ngobrol ya, denganmu, berjumpa denganmu. Namun wa uhibbu masarraka. Namun meskipun demikian, aku suka semua yang menyenangkan dan membahagiakanmu. Silakan kau lakukan dengan apa yang membahagiakanmu. Maka jika yang membahagiakanmu adalah menghabiskan malam ini dengan ibadah pada Allah, silakan. Meskipun sebenarnya saya ingin dekat-dekat denganmu. Ya, maka dia korbankan apa yang dia sukai dari suaminya. Ya, untuk kemudian supaya suaminya melakukan dan menikmati apa yang disukai oleh si suami. Di rotonatikum di kamus itu artinya berkata dengan perkataan yang tidak bisa dipahami. Mana asalnya demikian. Ya takalam lughatan ghairu mafhumatin. Berbicara dengan kalimat yang tidak bisa dipahami. Ya intinya berbicara. Ya, kemudian yang ke-80 di antara sifat wanita muslimah, jika suaminya memandangi dirinya maka asarathu Ya, maka si wanita ini menjadi sebab senang dan bahagianya suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayun nisa'i khair?" Siapakah wanita yang terbaik, istri yang terbaik? Nabi mengatakan, "Allati tasurruhu idza nadhara." Yang engkau senang dan gembira padanya jika nadhara melihatnya, atau tasurruhu taknya perempuan. Jadalah wanita yang tasurruhu menyenangkan suaminya, idza nadhara, jika suaminya memandanginya. Wa tuti'uhu idza amara. Dan seorang wanita yang taat pada suami ketika suami meminta ini dan itu. Wala tukhalifuhu fi ma yakrahu. Dan dia adalah wanita yang taat, yang tidak menyelisihi suami dalam apa yang tidak disukai oleh suami. Suami mengatakan, "Saya tidak suka kamu gini gini gini gini," maka dia taati. Baik yang tidak disukai oleh suami itu fi nafsiha, berkenaan dengan dirinya. Wa malihi, atau berkenaan dengan penggunaan harta suami. Saya tidak suka harta saya dipakai untuk ini. Saya tidak suka kalau kamu duduk di sini, kamu ngobrol sama dia dan sebagainya. Hada hadisun hasanun, ini hadis derajatnya hasan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadisnya telah pernah kita baca. Tiga hal bagian dari bahagia itu bahagia di dunia. Wanita salihah, cirinya nih, jika engkau wahai suami melihatnya, engkau kagum dengannya. Jika engkau pergi dan safar meninggalkan dirinya, maka dia memberikan maka engkau merasa aman dan nyaman dengan dirinya. Merasa aman ala nafsiya tentang dirinya, wa malika, dan hartamu. Kemudian yang kedua adalah kendaraan, wati'atan yang enak, sehingga bisa menggabungkanmu dengan kawan-kawanmu, tidak ketinggalan di belakang namun bisa seiring sejalan. Yang ketiga adalah rumah yang lebar, yang luas, kathiratul marafiqi, yang luas, yang banyak fasilitas-fasilitas rumah tersebut, yang lengkap fasilitasnya. Di sana kemudian ada tempat tidur ya ada, kemudian peralatan dapur ada, dan seterusnya. Dan tiga hal bagian dari kesengsaraan hidup di dunia. Wanita yang jika engkau melihatnya, maka fatasu'uka, maka wanita tersebut menyusahkanmu, yang menyusahkan hatimu. Kenapa? Watahmilu lisanaha alaika. Karena dia bebani, dia bebankan lisannya pada dirimu. Karena demikian pedas lisannya. Maka begitu ketemu langsung yang didapatkan, yang didapatkan begitu ketemu suami-suami pulang, langsung didapatkan keluh kesah, yang didapatkan kemudian omelan, ini itu. Wa in ghibta, dan jika engkau pergi dan safar, engkau tidak merasa aman ala nafsiha tentang dirinya. Boleh jadi dia selingkuh, boleh jadi dia pergi sama siapa. Wa malika, dan kau tidak merasa aman dengan hartamu. Kemudian wadabatu takunu qatufan, dan kendaraan yang kemudian lemah. Fa in darabtaha, jika engkau pukuli at'abaka, maka dia cuma bikin kamu capek mukuli, karena tidak ada perubahan yang signifikan. Wa in taraktaha, namun jika engkau membiarkannya, maka qatuf artinya yang lamban jalannya. Qatuf, lamban jalannya. Jika dipukuli maka malah cuma bikin capek, jika dibiarkan tetap tidak bisa membuat engkau menyusulkanmu dengan kawan-kawanmu. Dan rumah yang sempit, sedikit fasilitasnya. Hadza hadisun sahihun. Qauluhu al-mar'atu salihatu ay ad-dayyinah, yang bagus agamanya, al-afifah, yang menjaga kehormatannya, al-jamilah, yang cantik, Tentu cantik di sini tidak harus mesti kemudian cantik sekali dari sisi fisik, namun dia cantik karena senyum manisnya, karena ceria wajahnya. Yang jika engkau melihatnya maka engkau akan kagum dengannya, dan jika engkau pergi meninggalkannya maka engkau merasa aman tentang dirinya. Artinya la takhunuka, dia tidak khianat sama suami dengan zina au bisihak, siap tu lesbi, atau kemudian dengan lesbi, wala bitabarujin, tidak pula khianat dengan suami dengan berdandan untuk orang lain, wa nahwi dzalik, dan semacam itu. Merasa aman juga dengan hartamu, artinya dia tidak khianat, mengkhianati hartamu dengan mencuri atau menghambur-hamburkan harta. Maka pergi udah ditinggali duit yang banyak, pulang katanya habis padahal cuma beberapa hari karena dihambur-hamburkan. Wa minasyaqai almar'atu as-su'u, maka di antara kesengsaraan hidup di dunia adalah perempuan yang jelek. Yang dimaksud jelek ini bukan jelek fisiknya, namun yalati taraha fatasu'uka, yang jika engkau melihatnya maka dia akan menyusahkanmu. Likubhi dhatiha au af'aliha, karena kemudian jeleknya penampilannya, jeleknya dirinya, yaitu penampilannya, cemberut, kemudian badannya bau dan seterusnya. Au af'aliha, atau perbuatannya atau kelakuannya. Wa tahmilu lisanaha 'alaik, artinya bil bada'ah, dia bebankan lidahnya padamu, artinya bibada'ah, kotor omongannya. Wa in ghibta anha lam ta'manha 'ala nafsiha wa malika. Ya, kemudian bab yang ke-81, di antara sifat wanita muslimah adalah tulus bersama suaminya dan tiada khianat dengan suami. Dan khianat yang paling jelek adalah khianat agama. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Nabi, atau kemudian asyidku di sini jujur dengan suaminya dan tidak khianat. Khianat di sini artinya zina, selingkuh, karena ayatnya berkenaan dengan hal itu. Wahai Nabi, jika datang padamu wanita-wanita yang beriman yang berbaiat kepadamu dan dia bersedia untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anaknya, nah yang jadi mahalu syahid tentang asyidakum azawjah wa adami khianatiha wa adami khianatihi, yang jadi mahalu syahid adalah waliyatina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin, dan dia tidaklah melakukan kebohongan, yaftarinahu, yang dia buat-buat kebohongan itu diantara tangannya dan kakinya. Yaitu bohong kepada suami dengan mengatakan, anak ini adalah anakmu, padahal dia adalah anak dengan selingkuhannya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak bermaksiat durhaka kepadamu dalam kebaikan. Fabayyi'hunna, maka bai'atlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Wala ya'tina bubutanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihin, kata Ibn Abbas, artinya tidaklah kemudian menggabungkan dan menasabkan kepada suaminya selain anak suaminya. Ini, maka dia tidak khianat dengan zina, kemudian hamil karena zina, setelah itu dia katakan kepada suaminya, ini anakmu. Padahal anak zina dia dengan pasangan zinanya. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, dan wanita-wanita yang dicerai itu menunggu dirinya selama 3 quru, yaitu 3 kali haid, tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka, jika mereka memang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Dan suaminya ahaku lebih berhak untuk mengembalikannya, yaitu dengan rujuk fi dzalika di masa iddah, jika mereka menginginkan perbaikan. Dan lahunna, dan jadi hak istri semisal apa yang jadi sebanding dengan apa yang jadi kewajibannya dengan kadar yang patut. Dan bagi laki-laki alaihinna darajah, punya lebih tinggi daripada istri satu derajat. Dan satu derajat di sini kelebihan suami atas istrinya satu derajat, yaitu dari sisi asyaraf wa taklif. Kelebihan satu derajat dalam dua hal, dari sisi kemuliaan, karena suami adalah pimpinan dan kepala rumah tangga, dan taklif dari sisi beban yang lebih banyak. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jangan menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka, yaitu min habalin hamil atau haid. Demikian penjelasan Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang lain. Dari Fadlah bin Ubaid radhiallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan, tiga orang janganlah engkau tanya tentang mereka karena mereka adalah orang-orang yang binasa. Yang pertama adalah seorang yang farqal jamaah. Ini orang yang meninggalkan al-jamaah. Ini jamaah dalam hadis-hadis Nabi itu punya salah satu dari dua kemungkinan makna, yaitu jamaatul adiyan dan jamaatul abdan. Jamaatul adiyan artinya kebenaran. Meninggalkan jamaatul adiyan artinya terjumus aliran sesat. Ya, terjumus aliran sesat dan faham yang menyimpang. Ya, sedangkan kemudian yang kedua ada jamaatul abdan. Ya, yaitu berjamaah, yaitu mengelompok bersama penguasanya selama dia adalah penguasa muslim. Ya, meninggalkan jamaah dalam makna yang kedua artinya memberontak. Farqan, dan jamaah yang dimaksudkan di hadis ini jamaah abadan. Maka meninggalkan jamaah abadan artinya melakukan pemberontakan. Wa asa imamahu durhaka kepada penguasanya. Dan mati dalam keadaan durhaka kepada penguasanya, yaitu mati dalam keadaan pemberontak. Maka jangan tanyakan tentang dia, maka dia adalah orang yang binasa. Kemudian budak perempuan atau laki-laki yang kabur dari tuannya dan meninggal dunia dalam status kaburan. Kemudian yang ketiga, seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya. Suaminya safar, ada keperluan di luar kota. Qad kafaha mu'natat dunya. Dan ketika suaminya safar, dia tinggalkan untuk istrinya nafkah yang cukup. Telah si suami telah mencukupi istrinya kebutuhan dunianya. Fatabarrajat ba'dahu, lantas dia berdandan untuk orang lain ba'dahu, setelah perginya suaminya. Jangan tanyakan tentang tiga orang ini, maka tiga orang yang jalan kau tanyakan tentang mereka. Demikian juga janganlah kau tanyakan tentang tiga orang yang lain. Itulah seorang yang merebut dari Allah Azza wa Jalla ridaknya. Ridak mana asalnya adalah pakaian atasan, sebagaimana yang dipakai oleh laki-laki dalam kondisi ihram. Dan yang dimaksud dengan ridha Allah adalah al-kibriya, kesombongan. Karena izar Allah adalah kemuliaan. Kemudian yang kedua, rajulun syakka fi amrillahi, seorang yang ragu-ragu tentang perkara Allah atau perintah Allah. Yang ketiga adalah putus asa dari kasih sayang Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Saya boleh mengatakan hadza hadisun sahih. Maka fi hadzal hadis minal wa'id, dalam hadis ini terdapat ancaman, ma la yakhfa, satu hal yang jelas. Ini karena hak manusia tidaklah bisa diampuni kecuali oleh orangnya. Jika mereka tidak memaafkannya, maka ini menjadi sebab ya, tuntutan dari pemilik-pemilik hak nanti pada hari kiamat. Dia akan menuntut, minta pahala dari orang-orang yang melakukannya. Kemudian di bab yang ke-82, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah atazayyun li zaujiha, berdandan untuk suami ketika suami pulang dari safar. Maka ketika suaminya pulang dari safar, dia sambut suaminya dengan berdandan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza takhatta lailan Maka jika engkau masuk ke kampungmu, ke negerimu di malam hari, falam tadkhul ala ahlika, dan belum mengabari kalau pulang malam-malam, maka Nabi larang pulang malam-malam. Fala tadkhul ala ahlika, maka jangan pulang ke rumah, nginap dulu di masjid. Jika engkau masuk sampai kampungmu malam hari dan belum memberitahu istri kalau pulang malam-malam, maka jangan pulang ke rumah. Terus kemana? Ya nginap di masjid dulu. Ya, apa tujuannya? Nanti supaya kemudian terdengarlah kabar kalau rombongan A sudah sampai Madinah. Ya, dan kabarnya dari mulut ke mulut sampai ke istri. Nah, ketika tersiar kabar demikian, maka si istri kemudian siap-siap. Hatta tastahita al-mughibatu, al-mughibah, wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Itu tastahita melakukan istihdad. Ya, istihdad itu membersihkan bulu kemaluan. Watam tashita asya'itha, sa'itha rambut acak-acaan. Tam tashita bersisir. Sehingga wanita yang rambutnya acak-acaan karena suaminya pergi sehingga dia tidak pernah bersisir, itu tam tashita, itu bersisir. Maka demikian keadaan para sahabiyah ketika suaminya pergi, mereka cenderung tidak ngurusi dan tidak peduli dengan dirinya. Ketika suaminya pergi karena punya prinsip, saya bersisir untuk siapa? Nah, saya berdandan untuk siapa? Sehingga para sahabiyah ketika suaminya pergi itu seakan-akan tidak perhatian dan tidak ngurusi dirinya, karena dia merasa tidak ada orang yang dia perlu berdandan untuknya. Maka rambutnya tidak pernah disisir atau jarang disisir, dan yang lainnya juga jarang diperhatikan dan diurusi. Maka Nabi larang suami yang tiba ke kotanya, ke daerahnya malam-malam langsung ke rumah. Kenapa? Karena istri belum siap. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah ada kesempatan untuk istri itu berdandan dengan bersisir dan yang lainnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Jabir, setelah sampai rumah, fa'alaika wahai Jabir, atasmu setelah sampai rumah, bil kaisi al kaisi. Dan yang dimaksud dengan al kais adalah jima. Maka Jabir nanti kalau sudah sampai rumah pulang dari safar, berjimalah engkau dengan istrimu. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, diambil dari minhu dari hadis ini, bahasanya istihdad membersihkan bulu kemaluan dan semacam itu, yaitu berdandan, mimma tatazayyan bi al mar'atu, yaitu bentuk-bentuk dandan bagi perempuan, laisa dakhilan, tidaklah termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya sebagaimana judul bab, istri menyambut kepulangan suami dari safar dengan berdandan, bersisir dan teman-temannya. Kemudian ada perintah Nabi SAW bagi suami ketika pulang dari safar. Ya, karena selama safar itu boleh jadi lihat cewek ini, cewek itu, lihat banyak hal-hal yang terlihat. Ya, maka hendaknya itu kondisi demikian diredam dengan ketika pulang dari safar sampai di rumah, maka yang pertama kali dilakukan adalah al-qaisa al-qais. Ya, itu bahasa kiasan dari Nabi untuk makna kumpul mengumpuli istri. Maka di antara momen dan waktu yang Nabi perintahkan untuk kumpul dengan istri adalah pulang safar. Dan kemudian dan pesan untuk para istri, kalau suaminya pulang safar kok kemudian dingin-dingin saja, maka perlu ada yang dicurigai. Ini pada safar seminggu atau kemudian ini kok pulang kok dingin-dingin saja, enggak ada apa-apa, ini ada apa nih? Apa di sana sudah nikah lagi atau yang lainnya? Maka patut untuk curiga dan tanda tanya, ada apa ini? Kemudian bab yang ke-83, bab min sifatil mar'atil muslimah. Bab di antara sifat wanita muslimah adalah mula'abah zaujiha, main-main dengan suaminya, wa tarfih, dan bersenang-senang dengan suaminya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, halaka abi, ayahku meninggal dunia itu di perang Uhud dalam keadaan meninggalkan adik perempuan yang banyak, 7 atau 9 anak perempuan. Lantas aku menikahi seorang janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah?" Kukatakan, "Na'am." Ya, maka ini sebenarnya menunjukkan bahasanya pertanyaan sudah nikah ataukah belum itu biasa saja sebenarnya. Bukan yang satu hal yang harus disikapi sensinya. Nabi bertanya pada sahabat, dengan sejumlah sahabat, pada Abdurrahman bin Auf, pada Jabir bin Abdullah, ya, sudah nikah belum? Fakultu, maka aku katakan, na'am, sudah. Kemudian ditanya, ditulis lebih lanjut, istrimu gadis ataukah janda? Maka aku katakan janda. Ya, maka Nabi kemudian katakan, fahala jariyatan, andai gadis, seharusnya gadis, ya, mahalu syahidnya ini, tula'ibuha wa tula'ibuka, maka engkau bisa main-main dengan dia, dan dia bisa main-main dengan dirimu. Engkau bisa membuatnya tertawa, dan dia bisa membuatmu tertawa. Kemudian aku beralasan kepada Nabi, maka yang jadi mahalu syahid, istri itu, ya, sifat istri, ya, yang Nabi sukai adalah tula'ibuha wa tula'ibuka. Suami kemudian bercanda-canda dengan istrinya, dan istri juga bercanda-canda dengan suaminya. Watudahikuha watudahikuka. Fakultulahu lantas, Jabir beralasan kepada Nabi, sesungguhnya Abdullah yaitu ayahnya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan banyak anak perempuan, dan aku tidak suka kudatangkan kepada adik-adikku wanita semisal dia. Ya, bukannya membantu, namun malah tambah repot. Semula yang diurusi 9 adik perempuan, kalau kemudian nikah dengan gadis yang juga masih manja, masih butuh perhatian, terlalu banyak menuntut perhatian, maka jadinya yang diurusi Jabir jadinya 10. Maka untuk mengurangi beban, maka pilihan tepat adalah nikah dengan janda. Maka ini menunjukkan bahasanya, nikah dengan janda satu hal yang memiliki keutamaan jika ada alasan yang mendukung hal tersebut. Fatajawadtu, maka aku menikah imra'atan dengan perempuan yaitu janda, takumu alihin, yang bisa ngurusi adik-adikku. Watuslihuhun, dan bisa mendidik adik-adikku. Islah, memperbaiki, terjemah bebasnya, mendidik. Karena hakikat mendidik adalah al-islah. Ya, hakikat mendidik itu al-islah, memperbaiki, ya, berubah menjadi lebih baik. Semula demikian keadaannya, kemudian berubah menjadi lebih baik, kemudian meningkat sisi, kemudian perilaku-perilaku yang buruk kemudian berkurang. Itu hakikat pendidikan. Ya, sehingga islah di sini, ya, terjemah bebasnya adalah mendidik 9 adik-adikku. Kemudian Nabi mendoakan barakallahu laka, atau Nabi katakan khairannya. Kalau demikian, maka itu satu hal yang baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu perjalanan, dan aku ketika itu masih gadis, lam ahmil al-lahma, aku belum gemuk. Gemuk itu bahasa Arabnya, aku belum membawa daging. Aku belum membawa daging, artinya belum gemuk. Kalau sudah membawa banyak daging, berarti gemuk. Walam abdun, dan aku belum gemuk. Maka faqala linnas, maka Nabi berkata kepada orang-orang yang jadi rombongan bersama Nabi, taqaddamu, silakan duluan. Fataqaddamu, maka para sahabat duluan. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ayo kita lomba. Hatta usabi koki, sehingga aku bisa berlomba denganmu. Maka aku berlomba dengan Nabi, fasabaktu, dan akulah yang menang. Fasakata anni, maka Nabi diam tentangku, tidak pernah komentar, tidak pernah berbicara tentang masalah lumba yang pernah terjadi antara Nabi dengan Aisyah. Hatta idza hamaltul lahma, sampai ketika aku telah membawa daging kemana-mana, gemuk. Maka setelah lama menikah itu jadi gemuk itu kondisi sejak masa silam. Maka Nabi dengan Aisyah di awal-awal menikah Aisyah masih langsing. Namun setelah tambah lama nikah dengan Nabi, Aisyah berubah jadi gemuk. Maka menikah itu menjadi sebab gemuk bagi laki-laki ataupun perempuan itu sudah ada sejak zaman dulu, gitu kan? Ya, sejak ada sudah zaman dulu. Wabaduntu dan aku gemuk, wanasitu dan aku lupa kalau pernah lomba dengan Nabi. Maka khawastu aku berangkat malam bersama dengan Nabi di salah satu safar. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, taqaddamu silahkan duluan. Fataqaddamu maka para sahabat duluan. Semakal kemudian Nabi mengatakan, ayo kita lomba. Maka aku kemudian lomba lari sama Nabi. Fasabaqani. Dan Nabi lah yang memenangkan perlombaan. Setelah menang, begitu menang, faja'al ayat haku Nabi tertawa. Wawa yakul sambil mengatakan, hadihi bitilka. Ini adalah balasan dari yang dulu. Dulu saya kalah, sekarang draw karena sudah saya menangkan. Hada hadisun sahihun, ini hadis yang sahih. Kemudian dari Safiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Huyai, darahnya darah Bani Israel, keturunan Nabi Harun alaihi salatu wasallam. Maka dia adalah istri Nabi dan anaknya Nabi. Dan Sofia ini kemudian sering merasa kemudian hatinya tidak nyaman dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain, karena beliau punya kekurangan lebih pendek daripada istri-istri Nabi yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menghibur Sofia dengan mengatakan, tidakkah engkau bangga? Tidakkah engkau bangga? Suamimu adalah seorang Nabi dan ayahmu seorang Nabi. Itu karena beliau keturunan Nabiullah Harun alaihi salatu wasalam. Ana ja'at ila Rasulillah, Sofia datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam mengunjungi Rasul yang sedang itikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lantas Sofia ngobrol dengan Nabi saatan beberapa saat lamanya, kemudian berdiri tangkalibu pulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam berdiri ma'aha bersama istrinya, kemudian yakbiluha mengantar pulang istrinya. Yang jadi mahalus syahid adalah ini, fatahadatsat indahu sa'atan. Ngobrol. Ngobrol dengan suami. Hatta idza balaghat, sehingga ketika sampai pintu masjid di bab Ummu Salamah, lewatlah dua orang Ansar, keduanya mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka mempercepat langkah. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan pada keduanya, ala rislikuma. Santai saja. Tenang, santai saja, jalannya biasa saja. Inama hiya, ini adalah Safiyah binti Huyai, bukan siapa-siapa. Maka keduanya mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, wa kabura alaihima. Kalimat Nabi di atas itu besar dalam hati keduanya. Punya kemudian dampak keduanya, kok demikian wahai Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya setan itu sampai pada diri seorang mablaghadam sama dengan darahnya, dan aku khawatir setan membisikkan di hati kalian berdua syai'an, sesuatu. Muttafaqan alaihi. Maka hadis-hadis ini isinya anjuran main-main dengan istri, seorang istri main-main dengan suaminya, mulatafah, kemudian bersikap lembut kepada suaminya, mengajak suaminya tertawa, watarfih dan menyenangkan suami. Wahadad, ini adalah mimba min tamamil ulfa, bagian dari kesempurnaan kedekatan hati di antara keduanya, dan bagian dari husnul israh, bagusnya pergaulan. Kemudian bab yang ke 84, Dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian di antara sifat wanita muslimah adalah memberikan memberikan parfum pada suaminya dengan tangan istri. Maka istri melumuri parfum pada badan suami dengan tangannya, bukan hanya kemudian sekedar mengambilkan ini parfumnya silakan pakai. Nah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Tayyabtu, aku memberikan parfum an-nabiyya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi, dengan tanganku, lihurmihi, ketika Nabi hendak ihram." Maka setelah Nabi mandi, mandi untuk ihram mau saat perjalanan hajatul wada, maka setelah Nabi mandi, Ibunda Aisyah melumuri badan Nabi dengan parfum. "Wa tayyabtuhu biminan," dan aku juga yang memberikan parfum pada badan Nabi, "bimina di mina, qabla ayufidha, sebelum beliau tawaf ifadah." Maka setelah Nabi melimpar jumratul aqabah, kemudian gundul kepala, maka boleh ganti baju, karena sudah tahalul pertama namanya. Nah, ketika itu Ibunda Aisyah melumuri parfum di badan Nabi. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kuntu utayyibu, akulah yang memberikan parfum pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'atya bima yajidu, dengan parfum paling wangi yang Nabi miliki. Hatta ajida, sehingga aku menjumpai wabis." Ya, wabis maknanya barak atau lemak, kilatan berwarna terang. Yang itu adalah atib, itu adalah parfum. Ada goresan, goresan yang terang, atib, yaitu karena dampak parfum di kepala Nabi dan di jenggotnya Nabi. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bab wa tarajuli sya'rihi biyadiha, istri yang baik itu terkadang, enggak mesti harus setiap hari, menyisir rambut suami dengan tangannya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kuntu urajilu, aku menyisiri rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun, dan aku dalam kondisi haid." Muttafaqun alaihi. Urajil dari kata-kata tarjil, tarjil artinya tasrihu syar, menyisir rambut, wa tandif, dan membersihkannya, berarti mengkeramasnya. Maka tarjil itu keramas dan sisir. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kuntu idza aradtu an afruqa ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah aku jika aku ingin membuat belahan rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "sada'tu al-farqa," maka aku sada'tu itu membelah atau membuat belahan, al-farqa belahan, belahan rambut dari yafukh. Ya fuh adalah multaqa muqaddam ra'si, pertemuan antara bagian depan kepala bersama bagian akhir kepala. Dan yafukh itu ada dua, yafukh bagian depan dan yafukh bagian belakang. Ini pertemuan tulang tengkoraknya. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Wa ursilu nasiyatahu, kemudian sedangkan ubun-ubun Nabi, rambut ubun-ubun Nabi, Usil, aku lepas baina ainaihi, di antara dua mata Nabi. Maka kemudian untuk nasiah, kalau Ibunda Aisyah itu menyisir rambut kepala Nabi, maka nasiah untuk rambut ubun-ubun itu diarahkan ke depan. Yang dibuat belahan itu yang belakang. Ada hadisun hasanun, demikian dalam satu hadis yang derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Marudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.